Mitra bisnis, ada seorang sahabat yang mengatakan, aduh, teman saya yang dulu mengejar saya itu, sekarang kaya raya, sukses luar biasa. Coba kalau 10 tahun yang lalu, saya tidak menikah dengan suami yang ini, tetapi menikah dengan suami yang itu, alangkah happy-nya saya sekarang. Mitra bisnis, ini hal yang menarik, karena kita selalu sering mengandai-andaikan diri. Bagaimana kalau seandainya saya tidak menikah dengan istri atau suami yang ini? Bagaimana kalau seandainya dulu saya jadi sekolah di tempat lain, kalau saya keluar negeri, mungkin saya lebih sukses. Selalu menyesalinya dan berpikir akan hal itu. Mitra bisnis, di dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk memilih dan melakukan hal itu, maka pilihan yang lain sudah tidak ada lagi. Karena kita tidak pernah tahu pilihan yang lain itu akan membawa kepada kita hal yang seperti apa. Saya bilang dengan teman saya, tidak mesti juga kamu sukses. Mungkin kalau kamu menikah dengan dia dulu 10 tahun yang lalu, mungkin kamu begitu jalan minggu depannya ditabrak truk dan mati berdua. Bukan saya jengkel, bukan saya mengolok-olok, tetapi kita sering sekali terlalu berhalusinasi untuk selalu membayangkan kalau saya dengan dia bagaimana, kalau saya dengan ini bagaimana. Padahal mungkin saja kalau Anda dengan orang itu atau Anda mengambil pekerjaan yang berbeda itu, mungkin kehidupan Anda lebih buruk. Karena kita setelah mengambil keputusan tidak dapat lagi merubah keputusan kita apapun itu. Maka yang terbaik adalah pada saat kita mau mengambil keputusan, pilihlah keputusan yang terbaik yang Anda tahu dan bisa, dan tidak perlu menoleh kembali untuk menyesali keputusan yang telah lewat atau mengharapkan sebuah keputusan yang berbeda telah kita lakukan di zaman lalu. Mitra bisnis, saya harapkan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita untuk tidak perlu menyesali hal-hal yang lalu dan selalu maju dan maju lagi menyelesaikan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Saya pernah disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.